Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bermajlis di pagi hari ini di yaumil ahad fi syahri al-muharram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seorang mukmin melakukan ketaatan, amal kebajikan di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, ketika seorang jatuh kepada kemaksiatan, melakukan dosa dan pelanggaran, maka juga akan besar dosa itu, akan sangat tinggi dosa yang dilakukan di hari-hari itu, di bulan yang Allah muliakan. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Marhaban Ya Talib Al-Ilm, karya Al-Imam Al-Mujahid Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Kita telah sampai pada pernyataan beliau Hafizahullahu Ta'ala, penjelasan beliau tentang pentingnya al-istiqamah fi dinillah, tentang urgensi dari al-istiqamah wa thabat, suatu hal yang sangat dituntut bagi setiap hamba, setiap mukmin, suatu hal yang semestinya selalu dicari, dikejar dan diminta kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu meminta al-istiqamah wa thabat ala sirat, siratul mustaqim. Karena ketika seorang mampu untuk beristiqamah, maka sungguh dia benar-benar telah mencapai dan menggapai keutamaan yang besar, fadilah yang besar. Itu fadilah untuk bersama, berjalan bersama orang-orang saleh, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang saleh, ketika mereka atau kita mampu istiqamah, seorang dia bisa istiqamah sabat, maka sungguh dia telah berjalan bersama mereka, generasi terbaik yang telah mendahului kita. Di sisi lain, betapa pentingnya al-istiqamah was-sabat itu ketika muncul berbagai fitnah, ketika fitnah itu datang bertubi-tubi, fitnah itu tersebar di berbagai penjuru, di berbagai lini dan sisi-sisi kehidupan kita, datang gelombang-gelombang fitnah itu terus silih berganti, baik dari sisi kuantitasnya, jumlah dari fitnah tersebut banyak, demikian pula dari sisi kualitas fitnah itu semakin dahsyat, semakin besar. Sementara hati-hati manusia da'ifah, sangatlah lemah. Kalbu manusia ini berada di dua jemari Allah tabaraka wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah balikan sekehendaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan dalam hadis yang sahih, ketika munculnya fitnah, datangnya kegelapan-kegelapan fitnah itu membuat seseorang berubah begitu cepatnya. Di pagi hari dia beriman, sorenya dia telah kufur dan sebaliknya. Nas'alullaha as-salama. Oleh karena itu, beliau al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala, beliau melanjutkan dengan menyebutkan hadis tentang dahsyatnya fitnah, fitnah yang menyerang ke kalbu, yang sasarannya, bidikannya adalah kalbu, yang mana kalbu itu tempat bercokolnya iman, wa taqwa, wa tauhidullah. Maka beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu wa ardah, qala alaihi salatu wassalam, tu'radul fitanu ala alqulubi kalhasiri 'udan 'udan, fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun sauda, hatta tasira ala qalbaini qalbin abyada mithli safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu, wa qalbin aswada murbadda karihil mandhari kalkuzi mujakhiyan mankusan tusabbu alaihi alma'u wa kullu shay'in la yantafi'u bihi almankus hakadha kalkuzi mujakhiyan. Ini kalam Syekh Rabi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Hadis ini sebelumnya ada kisahnya, yaitu tatkala Umar bin Khattab berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain termasuk Hudzaifah berada di situ. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan siapa di antara kalian yang telah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang permasalahan fitnah? Ya, fitnah, ujian, perkara-perkara yang membingungkan, yang membuat seorang bingung, ragu, tidak jelas prinsip dan mauqifnya. Demikian fitnah. Faqala qaumun, maka suatu kaum di situ, orang-orang sahabat yang ada di situ menjawab, nahnu sami'na, kami telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan tentang permasalahan-permasalahan fitnah. Faqala, maka Umar menyatakan, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Sepertinya yang kalian maksud dengan fitnah yang kalian telah dengar dari Nabi SAW itu adalah fitnah yang terkait dengan seorang terhadap keluarganya dan tetangganya. Ya, fitnah dengan keluarganya. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu fitnah seorang terhadap keluarganya, yaitu ketika dia imma ifrat wa imma tafrid. Ifrat di dalam mencintai anak istrinya, terlalu berlebihan mencintai dengan cinta yang kemudian menjerumuskan dia pada fitnah, kepada kesalahan dan ketergelinciran, salah dia. Cinta yang kebablasan, yang tidak dibatasi, tidak dikendalikan dengan aturan-aturan dan batasan-batasan syariat. Maka hati-hati, cinta kepada anak dan istrinya dengan kecintaan yang berlebihan, sehingga apapun yang diinginkan, yang dimaui sama istri dan anak-anaknya dipenuhi, walaupun itu menyelisih syar'i, walaupun itu adalah maksiat dan pelanggaran, dengan berbagai dalih alasan dia memberikan itu kepada anaknya. Fitnah. Sibuk dengan keluarganya, anak dan istrinya, sampai melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, sampai melalaikan dia dari talabul ilm, mengkaji dan mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu syar'i. Ini adalah fitnah. Ataupun sebaliknya, sifat tafrid, tidak menunaikan hak-hak anak dan istrinya, hak untuk di perhatikan, dikontrol, dibimbing, dinamarahkan, diajari, ya, diajari tentang agama, permasalahan agama. Ini juga termasuk fitnah fil ahl. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama amwalakum au amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian bagi kalian, ibtila, imtihan. Atau juga terkait dengan tetangga, fitnah. Maka mereka menjawab ketika Umar menyatakan, sepertinya yang kalian maksud adalah fitnah yang terkait dengan keluarga, seseorang yang terfitnah dengan keluarganya atau tetangganya. Qalu, ajal, mereka menjawab, na'am, betul. Qala, maka Umar menyatakan, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Adapun yang itu, fitnah tetangga, fitnah keluarga, maka itu akan terhapus. Kesalahannya akan terhapus dengan ibadah salat, ibadah puasa dan sedekah. Ya. Walakin ayyukum sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahri. Kemudian Umar melanjutkan, beliau menyatakan, akan tetapi siapa di antara kalian yang telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah yang dahsyat seperti gelombang-gelombang laut yang menerpa. tamuju kamaujil bahr. Perhatikan bagaimana Na'am Umar menyebutkan tentang fitnah yang besar, dipermisalkan dengan gelombang-gelombang lautan, badai yang ada di lautan. Disebutkan, dijelaskan oleh para ulama, kenapa Umar bin Khattab mempermisalkan ini, mempermisalkan, menyerupakan fitnah, besarnya fitnah itu seperti gelombang laut. Karena beliau menganggap dan berkeyakinan bahwa fitnah itu sangatlah dahsyat dari sisi banyaknya dan dari sisi Na'am dampak negatifnya, pengaruhnya. Sehingga tasbih al-fitan bi al-mauj, maujil bahar, li kathratiha kathrati al-fitan. Naam. Wa syiddati ta'athir, dan syiddah ta'athiri al-fitan, dan beratnya atau besarnya, dahsyatnya pengaruh dari fitnah itu. Sehingga diumpamakan dengan apa? Badai di lautan, gelombang-gelombang laut. Tidak akan berhenti gelombang laut. Selama angin terus bertiup, maka laut itu terus akan bergelombang. Barakallahu fikum. Qala, maka ketika mendengar itu, qala Hudzaifah, maka Hudzaifah pun menyatakan, fa askatal qaum, maka yang lain terdiam. Fakultu, dan aku pun menyatakan, ana, aku yang telah mendengar Rasulullah SAW menjelaskan, menerangkan tentang fitnah yang dahsyat seperti gelombang lautan. Maka Umar menyatakan, anta lillahi abuk, kamu, berarti bagus kamu, ya. Lillahi abuk, ini adalah sebuah ungkapan pujian yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Kalimatu madhin ta'tadu al-arabu as-sana biha. Kalimatu madhin, kalimat pujian yang orang Arab terbiasa menggunakannya untuk memuji. Lillahi abuk, yani bagus, luar biasa kamu. Nah, tahu tentang fitnah tersebut. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman menyatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu alal qulub. Fitnah itu ditampakkan, didekatkan. Tu'rad ini ditampakkan, ditampakkan dan didekatkan kepada hati seperti tikar yang dianyam seutas-seutas. Barakallahu fikum. Atau sebagian menyebutkan seperti Na'am bekas, ya, bekas tikar ketika seseorang tidur di atasnya. Ya, kalau orang tidur di atas tikar, tikar yang anyaman itu biasanya ada bekasnya nempel. Nah, itu dia makan dengan tu'rat, yakni dekat sekali. Jadi tidak hanya ditampakkan, tapi ditampakkan dan didekatkan ke hati itu, sangat dekat fitnah itu, menyambar-nyambar hatinya ini, dekat. Hakadha. Udan-udan, seutas-seutas, terus ditampakkan dan didekatkan kepada hati itu. Fa'ayyuma qalbin, ya. Dan kita rasakan, barakallahu fikum, fitnah itu datang, iya. Nah, fitnah dunia syahwat dan juga fitnah syubhat. Kadang ya dunia kita ditawarkan ini, ada peluang ini, fitnah, ya. Sehingga kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa, berambisi, maka kita akan binasa, celaka kita. Barakallahu fikum. Demikian pula fitnah syubhat, tidak henti-hentinya syubhat, ya, dari ahli syubhat. Syubhat dari al-kuffar, syubhat dari Na'am al-munafiqin, syubhat dari berbagai ta'ifah dalah, kelompok-kelompok sesat, ya, dari Syiah, Rafidah, dari kaum Mu'tazilah, naam dari ingkari sunnah, ya, dari kaum liberal, sekian ya fitnah itu muncul, syubhat. Terus kan? Nah, kena kita, hati kita, terus lagi, satu lagi, satu lagi. Barakallahu. Demikian gambaran datangnya fitnah itu. Di sini Umar menyebutkan bahwa fitnah itu dahsyat seperti gelombang apa? Lautan. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan datangnya fitnah itu seperti apa? Kegelapan malam. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Berarti dahsyat. Ya. Tidak main-main ini, perkara besar ini. Kita harus bersiap-siap. Kita harus na'am membentengi diri kita, mempersenjatai diri kita dengan ilmu, wal iman, wat taqwa, wal iltija' ila Allah, wat tawakkul 'alaihi. Bersandar kepadanya, bertawakal kepada Allah, jangan bersandar kepada diri kita. Jangan bertawakal kepada diri kita, jangan bersandar kepada ustaz kita, jangan bersandar kepada syekh kita, jangan, bersandarlah kepada Allah. Selalu bersandar kepada Allah. Fa ayyuma qalbin ushribaha, dan hati mana saja yang kemudian menyerap fitnah itu. Nah, makna ushribaha diterangkan oleh Syekh Usama hafizahullah, yaitu dakhalathu wa halla wa hallat fi, masuk, ya, dia menyerap dan masuk ke dalam fitnah itu, hati itu masuk. Nah, berkecimpung langsung masuk, ikut-ikutan masuk dalam fitnah itu. Demikian hati itu, ya, mulai, ya, hati itu, kemudian lisan mulai berbicara, terus, maka nukita fihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan pada hati itu titik hitam. Makna nukta dengan ta itu maknanya nukta, yani nukta. Namun diterangkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Usama, beliau menyatakan qala Ibnu Duraid ahli lugah, kullu nuqatin fi syai'in bi khilafi launihi fahuwa nukat, fahuwa nukatun. Nah, setiap titik yang ada pada sesuatu berbeda dengan yang lainnya, ya, yang ini putih semuanya, ini hitam sendiri, nah, itu dinamakan dengan nuktah, dengan ta, nuktah, nukat. Barakallahu fikum. Nah, akan dititikkan titik hitam pada hati tersebut, ya, yang asalnya hati itu putih, karena memang itu fitrah, ya, bersih. Seorang anak yang lahir, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bersih hatinya. Nah, ketika terkena fitnah, ketika menyerah fitnah, na'am, berkecimpung, terjun langsung di dalam fitnah, maka nukita fihi nuktatun sauda. Wa ayyuma qalbin ankaraha, namun hati mananya, hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, diingkari, ya, ditolak, tidak kemudian langsung menerimanya, menyambutnya, terjun dan berkecimpung dalamnya, tidak, tapi dia lihat, oh ini fitnah, menghindar dia, menolaknya, menjauh dia. Nah, nukita fihi nuktatun bayda, namun maka akan dititikkan pada kalbunya tadi titik putih. Nah, hatta tasira ala qalbain, sampai hati itu menjadi dua jenis hati, ya. Disebabkan apa? Disebabkan fitnah, disebabkan terpaan fitnah, datangnya fitnah, ditampakkan dan didekatkan fitnah kepada kalbu insan, maka hati itu terbagi menjadi dua jenis. Hatta tasira ala qalbain, qalbin abyada mithla safa, yang pertama adalah hati yang putih seperti safa, yang murni, bersih, murni, putih bersih. Safa ini disebutkan oleh para ulama mithla safa, ini seperti, barakallahu fikum, batu yang cadas, Hajarul Amlas, yaitu mithlu Safa, Hajarul Amlas. Nah, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu, sehingga hati itu hati yang selalu menghindar dari fitnah, hati yang selalu menolak fitnah, berhati-hati sehingga dia terselamatkan dari fitnah. Maka digambarkan oleh Nabi hati itu seperti al-hajarul amlas. Hajarul amlas itu batu yang batu cadas yang licin. Ya, batu-batu kali yang cadas itu keras dan licin, yang sulit untuk menempel padanya sesuatu. Biasanya lewat langsung kotoran. Nah, itu batu yang cadas, yang licin, amlas. Nah, hatinya seperti ini. La tadurruhu fitnatun. Tidak memadaratkan hati ini satu fitnah pun. Ya, fitnah tidak bisa memadaratkan hati yang modelnya seperti ini. Madamatis samawatu wal ardu. Ini selama adanya langit-langit dan bumi, selama dia masih hidup dan terus dia na'am menjauh dari fitnah, prinsipnya demikian, berhati-hati dari berbagai fitnah. Wa qalbin aswada murbada karihil manzar, sementara hati yang kedua, hati yang hitam pekat, karihil manzar, yang na'am tidak enak dipandang, tidak sedap dipandang, karihil manzar, hitam, jelek, pekat, tidak bagus dilihat. Kalkuzi mujakhian, seperti cangkir yang terbalik. Ya, hati ini seperti cangkir yang terbalik. Kenapa Nabi menyebutkan seperti cangkir yang terbalik? Qala la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Tidak lagi hati ini mengetahui mana yang ma'ruf dan tidak juga bisa mengingkari kemungkaran. Ya. Tidak mengenali mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, kecuali apa yang diinginkan oleh nafsunya, apa yang cocok dan sejalan dengan al-hawa. Nasallallahu salam wal afi. Kemudian Syekh menjelaskan makna kalkuzi mujakhian. Qala Syekh Rabi, mankusan, yakni yang terbalik, mankus, ya, cangkir atau gelas yang terbalik. Tusabbu alaihil ma, dituangkan di atas gelas yang terbalik ini air, tidak ada manfaatnya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu dituangkan, taruh di atas gelas yang terbalik, la yantafi'u bihi, tidak bisa diambil manfaat darinya, tidak bermanfaat. Nah, al-mankus hakadha kalkuzi mujakhian, la yantafi'u bihi al-mankus, tidak akan bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang terbalik, demikian kondisinya. Barakallahu fikum. Fabarakallahu fikum. Demikian gambaran fitnah yang menyerang qalbu, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bagaimana fitnah itu menyerang hati ini terus. Terus yang diserang hati. Jadi enggak terasa. Artinya enggak terlihat, tapi dirasa. Enggak terlihat seorang itu dia lagi diserang sama fitnah, enggak. Tapi na'am barakallahu fikum, bisa dirasakan, dan efek negatifnya setelah itu akan nampak. Barakallahu fikum. Mulai dia na'am malas, mulai dia mengentengkan sebuah amal, mulai dia na'am bergampang-gampangan dengan bid'ah, mulai dia na'am berfikir dan menyatakan ahlul bid'ah juga mereka punya kebaikan. Nah ini, ya, mereka kan juga baik, mereka juga punya kebaikan, mereka mengajarkan sunnah, ya, ini dan itu. Jangan melihat sisi kesalahannya saja, lihat kebaikan-kebaikannya. Ini bertahap terus. Ini menunjukkan seorang mulai terkena fitnah, ya, terkena fitnah, hatinya sudah terkena fitnah. Maka cepat kembali, berbenah, berdoa kepada Allah, bertanya kepada al-ulama, cari obatnya di dalam Al-Quran wa Sunnah dengan bimbingan para ulama. Itu obat, ya, syifa, lima fis sudur, Al-Quran itu sebagai syifa. Lima fis sudur, obat untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam kalbu. Dengan apa? Dengan Al-Quran wa sunnah, namun dengan bimbingan para ulama. Ya, jangan sampai keliru. Nah, tanya lagi kepada ahlul bid'ah, ahlul syubhat, dia menyebutkan ayat, tambah sakit hatinya. Ya, penyakitnya tambah kronis hatinya ini. Maka jangan, hati-hati. Faqala hafizahullahu ta'ala, fana'udzu billahi minal fitani wa na'udzu billahi minal hawa alladhi yunkisul quluba wa yufsiduha wa yaj'aluha amya wa fi dhulmatin wal 'iyadzu billah la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran illa ma ushribat min hawaha. Maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya fitnah. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan hawa nafsu. Berlindung kepada Allah, yang mana fitnah dan al-hawa inilah yang akan membuat hati itu terbalik, membalikan hati ini, yang dan bisa menghancurkan, merusak hati tersebut, membuat hati menjadi rusak. Barakallahu fikum. Yani membalikan hati itu sehingga hati itu memandang sesuatu tidak jelas atau tidak benar atau terbalik. Yang hak dipandang sebagai batil, dianggap sebagai batil, dan sebaliknya al-batil justru dia anggap sebagai al-hak. Ini hati sudah terbalik. Nah, hati sudah terbalik. Dan yufsiduha, dan fitnah dan al-hawa itu akan merusak hati. Nah, hati itu sakit sampai rusak hatinya. Ya, sehingga tidak lagi berfungsi dengan baik hati itu. Ya, hati ini kan untuk kita berpikir, untuk kita mengingat Allah, untuk kita na'am berzikir kepada Allah, untuk kita beriman kepada Allah, untuk kita bertakwa kepada Allah, untuk kita merenungi ayat-ayat Allah, untuk kita mengkaji ilmu dan mempelajarinya hati. Nah, kalau hatinya sudah rusak, tidak normal lagi, gimana? Sulit. Nah, disebutkan ayat, dijelaskan dengan jelas ayat tersebut, enggak paham-paham. Justru yang dia pahami sebaliknya. Hadis juga demikian. Nas'alullah salam wal afiyah. Faqala la ta'rifu ma'rufan, hati yang telah rusak dan telah terkena fitnah tadi, terbalik dan rusak tadi, hati itu tidak lagi mengenali yang ma'ruf. Ya, perkara-perkara yang baik tidak dikenali. Wala tungkiru mungkaran, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Dalam keadaan tahu, hati itu tahu bahwasanya itu mungkar, karena hati itu senang dengannya. Barakallahu fikum. Gandrung dengan kemungkaran, kemaksiatan, wasyahawat al-mudhillah, syahwat-syahwat yang menyesatkan. Illa ma ushribat min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau cocok dengan hawa nafsunya, dia akan menyatakan iya itu tidak bagus, karena ada kepentingan, ya, karena ada kepentingan nafsunya, dunia yang dia kejar, dunia yang sedang dia berambisi kepadanya, sehingga dia demikian. Di hari itu dia menyatakan itu batil, memang batil karena sesuai dengan hawa nafsunya. Besoknya justru dia menyatakan itu hak. Nah, terbalik. Allahul musta'an. Faqala hafizahullahu ta'ala, wa antum ta'rifuna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bitaghyiril munkarat, dan kalian telah tahu, telah pelajari, kalian telah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya untuk merubah kemungkaran. Ini wajib untuk merubah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. barang siapa yang melihat kemungkaran, dia mengetahui ada sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, yaitu dia mengingkari, tidak senang, benci di dalam hatinya terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut. Dan ini adalah adhafu al-iman, ya, yang paling lemah dari keimanan. Sebelum kita lanjutkan, Asy-Syaikh Usama Al-Amri hafizahullah ta'ala menjelaskan pernyataan dari Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan, huna Asy-Syaikhu hafizahullah ta'ala wa ra'ahu yuhadziru talibal ilmi minal wuluji fi syubuhati wal fitan. Di sini Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah, semoga Allah menjaga dan melihara beliau, melindungi beliau di atas sunnah. Yuhadziru talibal ilm, beliau mentahdir, memperingatkan penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu, minal wuluj, untuk masuk, walaja ay dakhala, masuk, berkecimpung, terjun, ikut-ikutan, ya, di dalam syubhat wal fitnah, di dalam syubhat-syubhat dan fitnah. Ya, barakallahu fikum. Tentunya barakallahu fikum, perlu dibedakan antara fitnah dengan sesuatu yang jelas, yakni al-farq bainal haqqi wal batil. Fitnah itu sesuatu yang masih na'am tidak jelas, yang samar antara al-haq dengan al-batil, itu fitnah. Barakallahu fikum. Permasalahan yang belum jelas, atau memang tidak jelas, itu fitnah syubhat. Ya, yang seakan-akan hak, seakan-akan itu adalah kebenaran yang dimunculkan oleh, ditebarkan oleh ahlul fitan, tebarkan oleh ahlul fitan. Mereka menebarkan, ya, ucapan-ucapan yang global, ya, ucapan-ucapan yang global, sehingga membuat kita bingung. Ya, kalian itu jangan merasa benar sendiri. Nah, ini kalimat kan umum, merasa benar sendiri itu gimana? Perlu dijelaskan. Ya memang betul, nggak boleh merasa benar sendiri. Tapi kalau itu kebenaran, terus mau dikatakan apa? Ya harus benar, kita katakan benar. Kalau salah, kita katakan salah. Bukan merasa benar sendiri. Memang kebenaran jelas. Nah, al-haq wadih, wal-batil wadih, jelas. Kan gitu. Nah, ini termasuk salah satu fitnah syubhat yang nggak, yang muncul. Jangan merasa benar sendiri. Nah, ini kalimat seperti ini. Ya. Atau menyatakan, kalian itu cobalah, ya. Naam. Tabayun dulu. Ditanya, mari kita tabayun, mari kita duduk, ya. Membahas dulu permasalahan itu. Permasalahan apa? Permasalahan yang sudah jelas. Permasalahan ketika seorang barakallahu fikum melakukan ibadah, ya, di naam, misalnya dia melakukan ibadah di kuburan, misalnya berdoa kepada sahibul qabr, langsung meminta kepada sahib al qabr barakallahu fikum, minta kepada naam, misalnya kepada ya naam Rifa'i, naam ya Badawi, ya sebagaimana di sana, atau ya Abdul Qadir Jailani, ya selamatkan aku, ya berikanlah aku rizki, ya naam mudahkan aku dalam mencari jodoh, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum. Oh, itu kita hanya sekedar menjadikan mereka perantara saja, wasitah antara kita dengan Allah. Karena kita ini orang-orang yang lemah, yang penuh dengan dosa. Kita ini orang-orang yang kotor, ya, tidak bisa langsung meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah. Kita katakan ini juga syubhat. Ya, barakallahu fikum. Naam. Di sana ada at-tawassul yang syar'i, yaitu tawassul dengan misalnya asma wa sifat. Namun tetap seorang itu berdoa kepada Allah, bukan dia bertawassul menjadikan perantara-perantara dan berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ya'buduna min dunillah. Ya, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Dalam keadaan mereka berdalih menyatakan mereka itu yang kita sembah itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Allah menghukumi apa? Mereka telah beribadah kepada selain Allah. Langsung Allah menyatakan wa ya'buduna min dunillah. Berarti perbuatan mereka itu jelas sudah perbuatan ibadah kepada selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Maka ini, maka Asy-Syaikh memberikan peringatan kepada talabatul ilm untuk berhati-hati dari fitnah dan jangan masuk na'am ke dalam fitnah syubhat. Qala hafizahullah fahdhar ya talibal ilm min at-ta'arrud lil fitan. Hati-hati wahai penuntut ilmu untuk kemudian ikut-ikutan masuk terjun ke dalam fitnah wa ta'arrud lis syubhat. Fal aslu fi talibi al-ilm ay yakuna mubta'idan an ahli al-fitan. Maka hukum asal seorang talibul ilm, prinsip dan sikap seorang talibul ilm yaitu dia menjauh dari ahli al-fitan. Wa ay yakuna mubta'idan anil fitan wa ay yakuna mubta'idan anish syubhat wa ay yakuna mubta'idan an ahli syubhat. Nah, namun jika permasalahan itu jelas ya ikhwah, ini hak, ini batil, pernah kita jelaskan ya, fatwa Syekh bin Baz wa Syekh Rabi' juga beliau menjelaskan, dan para ulama, jika sebuah permasalahan telah jelas dan telah datang hukumnya dan fatwanya dari para ulama, wa hadza alal haq wa hadza alal batil bil hujaji wal barahin, dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang jelas, bukti-bukti dan fakta yang jelas, dalil-dalil yang kuat dan sah, khalas, maka di saat ini sudah kita bersikap, kita mengikuti ahlul haq dan kita meninggalkan ahlul batil. Nah, demikian, tidak kemudian kita termakan lagi dengan syubhat mereka, jangan ya. Nah, itu masalah ijtihadiyah. Ya, masalah tahdzir itu sebuah masalah ijtihadiyah, masing-masing ulama berijtihad. Iya, betul. Ijtihadiyah, dan para ulama sudah berijtihad dan sudah nampak yang benar dan salah, selesai. Hakadzal. Qala fa syekh hafizahullah taala wa abqa'uhu ala sunnah, dan syekh hafizahullah taala semoga Allah naam mengistiqamahkan beliau, menetapkan beliau terus di atas sunnah, menguatkan beliau tetap di atas sunnah. Dzakarahuna al-hadits as-sahih. Beliau menyebutkan di sini hadis yang sahih, alladzi yaqulu fihi Rasulullah shalawatu rabbi wa salamu alaihi tu'radul fitan. Ya, sebagaimana yang tadi kita baca hadisnya. Naam. Qala lidzalika yahrisu talibul ilmi alal bu'di anil fitani wal bu'di an ashabil fitan wal bu'di an ahli dajjal hatta wal iyadu billah la yakunu mustaqbilan lima indahum minal bida'i wal fitani wal muhdatsat. Ya, di sini oleh karena itu seorang talibul ilmi harus bersungguh-sungguh, yahris kullal hirs, artinya dia harus serius, dia harus mementingkan perkara ini, ya, mementingkan perkara ini. Seorang talib, seorang sunni salafi, penting ya ikhwan. Sampai-sampai para ulama menyatakan, ya, para masyayikh kita menyatakan, kun anta nam salafian wa in kunta jahilan wala takun naam taliban mubtadi'an hizbiyan. jadilah kamu salafi walaupun kamu jahil. Ya, bukan maknanya ya memerintahkan atau mendorong kita bimbing kita atau mengarahkan kita untuk kita tetap jahil, tidak mau berilmu. Enggak. Artinya di sini pentingnya seorang itu mempertahankan salafiyahnya. Mempertahankan salafiyah dia. Untuk dia tetap di atas salafiyah terus. Ketika dia salah kembali lagi, ketika dia keliru ditegur kembali lagi, dia rujuk cepat. Begitu. Sehingga dia berjalan terus, berjalan ya, tetap berada di atas salafiyahnya. Ini maksudnya. Nah, tapi dia tetap belajar ya, belajar, semangat untuk belajar walaupun itu tadi belajar ya, hari ini besok lupa ya, hafal lagi besok lagi ya, diulang ditanya enggak paham lagi, ustaznya terus ulang lagi ya, sabar terus, jangan patah semangat. Nah, jangan patah semangat, karena enggak bisa-bisa ini. Ya ya, demikian Allah sudah takdirkan demikian, antum terus semangat aja. Ya, tetap belajar. Ilmu itu penting karena ilmu itulah ilmu, dan kita hadir, antum hadir di majelis ilmu, minimalnya antum sudah mendapatkan ajar. Idza akhlasta an-niyyah, jika kamu mengikhlaskan niat, minimalnya sudah dapat ajar. Keutamaan yang lainnya banyak, doa para malaika ya kepada talabatul ilmu, para malaikat meliputi mereka, menjaga mereka. Dalam hadis disebutkan dijaga oleh para malaikat, sayap-sayapnya dijaga, didoakan terus dengan rahmah wal maghfirah. Tidak mau kita didoakan oleh malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak mau. Maka rugi kalau orang kemudian tidak mau datang ke majlis ilmu, malas dia. Dalam keadaan dia mampu, tidak ada uzur yang benar-benar menghalangi dia untuk datang ke majlis ilmu. Jangan sampai tidak hadir gara-gara apa? Karena tidak hafal ya. Nanti saya ditanya ustaz, mufradatnya belum hafal anak. Jangan, tetap hadir aja insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau Syekh Usama menyebutkan kalam dari Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Qala Asy-Syeikh An-Najmi rahimahullah, wa li hadza yastahsinu ahlul bid'ah wal ahwa bid'ahum ma'a annaha mustaqbahatun syar'an wa fitratan. Oleh karena itu ya, oleh karena itu ahlul bid'ah benar-benar menghiasi kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Yastahsin, memperbagus, mempercantik, memperindah, menghiasi, membingkai bid'ah-bid'ah mereka sebagus mungkin ya. Nah, dengan kata-katanya ya, kalau di majelis umum, oh ustadznya masya Allah sampai dipuji-puji, bahasa ustadznya betul-betul menyejukkan ya, bahasa ustadznya menyejukkan, ustadznya ini. Tapi ternyata hadza al-ustadz khabith ya, menikam para ulama, menikam dan menjelekan sunnah. Nah, demikian mereka ya. Haula kal aqrab, sebagaimana yang dipermisalkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ahlul bidah itu seperti kalajengking yang badannya itu sembunyi di tanah ya, ekornya keluar, siap nah menyengat siapa saja bid'ahnya itu. Nah, hati-hati. Mereka memperbagus bid'ah-bid'ah mereka, ma'annaha mustaqbahah, padahal kebid'ahan itu suatu yang jelek. Orang merasa jelek dan orang ingin lari meninggalkan kebid'ahan itu, namun dihiasi. Barakallahu fikum. Dan ketika datang ahlul bid'ah, dia tidak langsung menawarkan bid'ahnya atau menunjukkan kebid'ahannya, namun dia menawarkan sunnah dulu ya, sunnah ya, terus menawarkan sunnah. Ini loh ya, buku-buku yang kita pelajari, buku sunnah. Semua orang tertipu. Oh iya ya. Nah, sama. Barakallahu fikum. Syar'an wa fitratan, secara syar'i dan juga secara fitrah. Fal qulubu ma damat nadhifah taral haqqa haqqan wal batila batila. Maka hati-hati, hati-hati manusia ini, selama hati itu masih bersih. Nah, bersih karena dia menjauhi fitnah sebagaimana disebut oleh Nabi. Dia selalu menjauh dari fitnah. Barakallahu fikum. Tidak dekat-dekat. Ingat, fitnah syubhat, ahlu syubhat, dan juga fitnah syahwat. Fitnah syahwat di dunia juga. Ya, tidak mau terlalu jauh. Ya, berkecimpung, tenggelam jauh. Tidak. Barakallahu fikum. Tapi secukupnya kalau dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hati yang bersih itu akan melihat hak sebagai hak, benar-benar hak, dan al-batil batila. Wa idza tasakhat bil ma'asi amiyat wa tan'akisu 'indaha al-haqa'iq. Namun jika hati itu telah terkotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan kebid'ahan-kebid'ahan, maka hati itu akan menjadi buta. Terbalik, ya. Realita itu, kenyataan itu akan terbalik bagi dia. Yang hak dia pandang batil. Fataral haqqa fi suratil batil wal batil fi surati haqqin. Dia akan melihat kebenaran itu dalam bentuk kebatilan sebagai batil, dan kebatilan itu dia lihat dalam gambaran kebenaran. Nah, walidzalika al-insan, lidha al-insan wa talibul ilm yahrisu ala qalbihi ashaddal hirs. Oleh karena itu, seorang hendaknya, ya, seorang dan talibul ilm, dia hendaknya bersungguh-sungguh untuk melihat hatinya, memperbaiki dan membenahi hatinya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi miftah daris sa'adah. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah daris sa'adah, qala li Syekhul Islam radhiyallahu an, telah berkata kepadaku Syekhul Islam, gurunya, wa qad ja'altu awrada alaihi iradat iradan ba'da irad. Dan aku telah bolak-balik ke guruku yakni Syekhul Islam untuk menyampaikan syubhat, ya, Ibnu Qayyim. Dan beliau demikian menyebutkan bahwasanya aku jika mendapati suatu muskilah, permasalahan, langsung datang ke gurunya Syekhul Islam. Setelah itu tenang. Demikian Ibnu Qayyim, masya Allah. Aku mengeluh kepada beliau sekian keluhan, datang lagi kepada Syekh, ya, Syekhul Islam gini, ya, mereka menyebutkan ini dan itu, gimana ya Syekh? Dijelaskan oleh Syekhul Islam, terus, ya, terangkan oleh Syekhul Islam, sampai kemudian beliau menasihati muridnya ini Ibnu Qayyim, faqala la taj'al qalbaka lil iradat wasyubuhat mithlal isfanjah. Jangan kamu jadikan hatimu itu untuk, ya, ketika menghadapi syubuhat dan berbagai na'am barakallahu fikum kebatilan-kebatilan tersebut, iradat yakni bermakna wahid, syubuhat-syubuhat, kerancuan-kerancuan itu, jangan kamu jadikan hatimu itu seperti isfanja, spon, ya, spon yang selalu menyerap. Kalau ada air diserap, ini lagi diserap semuanya. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Artinya kalau bahasa kita, jangan kulaan syubhat. Nah, sampai-sampai ada majlis, katanya ada beberapa majlis na'am untuk menyampaikan unek-unek atau syubhat. Jangan. Ya. Sudah dilempar syubhat itu, jangan didengar. Jangan diberi kesempatan telingamu itu untuk mendengar syubhat. Demikian yang dinasihatkan oleh salafus saleh. Jangan beri kesempatan la tumakkin sam'aka. Ya, jangan kamu beri kesempatan telingamu, pendengaranmu untuk mendengar syubhat. Jangan. Karena kalau sudah masuk, dengar, masuk ke hati, untuk mengeluarkannya itu susah, sulit, berat. Nah, barakallahu fikum. Maka Syekhul Islam menasihati muridnya, jangan kamu jadikan kalbumu itu seperti apa? Isfanja. Barakallahu fikum. Fa yatasharrabuha fala yandahu illa biha. Walakin, yani ya, senantiasa isfanja itu menyerap. Nah, menyerap berbagai syubhat yang datang. Walakin ij'alhu kazzujajah, akan tetapi jadikan hatimu itu seperti kaca. Naam, zujaj yang naam terus mengalir, licin ya, keras dan mengalir. Kalau ada air apa jatuh, demikian. Sehingga Ibnu Al-Qayyim menyatakan, "Fama a'lamu anni intafa'tu biwasiyatin fi daf'i syubuhatikal kantifa'i bidzalika." Dan aku naam tidak mengetahui, sungguhnya aku sangat mendapatkan manfaat dengan wasiat yang disampaikan oleh gurunya di dalam menolak dan menjauhi berbagai syubhat, sebagaimana intifa'i bidzalik. Jadi saya mengambil manfaat dari nasihat beliau. Qala hafizahullah taala, berkata Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala setelah beliau menyebutkan, wa antum ta'rifuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi taghyiril munkarat man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Wa fi hadits Abdullah bin Mas'ud, dan juga di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli," tidaklah ada seorang nabi pun yang Allah mengutusnya pada suatu umat sebelumku, "illa kana lahu min ummatihi hawariyun," kecuali atau melainkan ada bersama dia penolong-penolong. Ya, nabi itu ada penolongnya dan sahabat-sahabatnya, "wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi," yang mereka mengambil sunnah nabi tersebut ya, dan mengikuti dia, meneladani dia, mengikuti perintahnya atau enam perkara dia. "Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun." Kemudian berganti generasi berikutnya, datang generasi yang setelahnya ya, yang mereka itu yaqulun ma la yaf'alun, mengucapkan sesuatu yang mereka tidak amalkan, mereka tidak lakukan. "Wa yaf'aluna," dan mereka melakukan sesuatu, "ma la yu'marun," yang tidak diperintahkan. Nah, ya, ini semuanya berdasarkan ijtihad ya, ijtihad fardi. Nah, logika dia dan yakni naam semata-mata anggapan dia dan perkiraan dia saja. Nah, anggapan baik. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Artinya sikap kita ya di dalam beragama ini sikap yang harus ilmiah dan naam qat'iyah. Ya, ilmiah dan qat'iyah. Ilmiah memang ada dasarnya, qat'iyah memang pasti dasarnya itu. Jangan kira-kira. Jangan kira-kira, ya. Jangan, oh ya, insya Allah ini maslahatnya ini ana sudah pertimbangkan. Ya, pertimbangan antum, tanya. Nah, hati-hati. Kalau sudah muncul mafsadah, maka luas mafsadahnya, sulit, ya, berat untuk kita kemudian menghilangkan mafsadah tersebut. Nah, ini juga tahdzir dari Nabi SAW untuk kita selalu berhati-hati. Ta'anni warruju ila ahli al-ilm. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia adalah mu'min. Yang mengingkari dengan lisannya, maka dia adalah seorang mu'min. Walaisa wara'a dhalika mithqalu habbatu khardalin minal iman. Tidak ada di balik itu lagi, na'am barakallahu fikum, sedikit pun dari keimanan. Wasyahidu minal hadithaini min hadithi Hudzaifah alladhi fil fitani wa hadithi Abdullah bin Mas'ud, annal qalba qad ya'ma fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Syahidnya, Syekh menyebutkan bahwasanya dua hadith ini yang Nabi menyebutkan, yang satunya Nabi menyatakan, wadhalika ad'aful iman, itulah yang paling lemah dari keimanan. Yaitu apa? Mengingkari dengan hati. Demikian pula hadis yang kedua Abdullah, hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi menyatakan, "Faman jahadahum biqalbihi jahadain mengingkari dengan hatinya terakhir sudah, maka dia masih mukmin. Walaisa wara'a dzalika mithqalu habatin habatu khardalin minal iman. Di balik itu tidak ada lagi walaupun sedikit dari keimanan. Barakallahu fikum. Namun bukan maknanya seorang yang tidak mengingkari kemungkaran, ya, naam, kemudian serta merta dia kafir. La. Di sini maknanya bahwasanya Syekh menyebutkan, kita baca penjelasan Syekh, annal qalba qad ya'ma fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Bahwasanya hati itu terkadang bisa menjadi buta hati itu sehingga tidak mengetahui ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, wal iyadu billah. Wa annahu idza wasala ila darajatin anna qalbahu la ya'riful ma'ruf wala yunkiruhu bal qad yasilu ba'dun nas ila inkaril ma'ruf wal amri bil munkari wal iyadu billah. Dan bahwasanya terkadang hati itu sampai pada derajat yang mana dia, hati itu tidak bisa mengingkari atau tidak mengenal ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, bahkan yang lebih parah, hati itu, ya, hati sebagian manusia itu sampai pada naam ingkaril ma'ruf wal amri bil munkar, justru dia mengingkari ma'ruf dan memerintahkan kepada kemungkaran. Nah, wa yusbihul haqqa indahu batilan wal batil haqqa was sunnah bid'ah wal bid'ah sunnah. Fahada wal iyadu billah yahkumu alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam annahu lam yabqa fi qalbihi mithqalu dharratin min iman fa na'udzu billahi minal fitan. Nah, ketika hati sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran, hati itu, barakallahu fikum, ya, dalam keadaan dia tahu tentunya itu adalah mungkar, nah, tidak mengingkarinya, tidak, maka ini menunjukkan naam imannya sangat-sangatlah lemah sekali. Barakallahu fikum. Wa taba'an, di sini maknanya tentunya tidak ada iman berarti kufur. Iya. Lakin al-kufur huna fi, seperti di dalam hadis tadi seperti ini, yakni kufrun am, bermakna kufrun am. Ya, hati-hati, kufrun amun. Karena at-takfir maksudnya takfirul am. Takfirul am itu takfir dengan penjelasan dari sisi wasaf sifat yang menunjukkan seorang itu dia kufur. Wa amma takfirul khas, maka barakallahu fikum, ini yahtaj ila tawaffur syurut wa intifa'u al mawani', harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang. Ini permasalahan penting untuk kita selalu ingat, karena al khawarij jatuh pada permasalahan ini, tidak membedakan antara takfirul am atau takfirul khas. Ya, demikian pula saudara-saudara kita ini juga banyak, ya, langsung, oh, kalian mengkafirkan ulama-ulama kita. Loh, coba dilihat dulu gimana. Ketika disebutkan itu umum, ya, artinya siapa yang melakukan demikian dia kafir. Nah, maka bukan berarti kita mengkafirkan mereka langsung. Kita tidak menyatakan alim fulan kafir. Tidak. Tapi kita menyatakan yang melakukan demikian ini dia kafir. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwan fi din, azakumullah jami'an. Siang hari ini insyaallah kita bermudzakarah atawasi bil haq wa tawasi bis sabr sesuai dengan permintaan Ustaz Hamzah karena beliau safar dan tidak ada pengganti yang lainnya katanya. Beliau sudah berupaya untuk mencari pengganti, tidak ada. Ibaratnya orang mau wudhu enggak ada air harus tayamum. Jadi ana dipakai untuk tayamum dulu sementara. Sehingga al-fiqih menyatakan idza wujidal ma' batalat tayamum. Jika air sudah ada kembali maka tayamum batal. Harus mengulangi sudah tayamum kemudian ada wudhu air atau hujan datang maka harus wudhu lagi. Tidak boleh dipakai tayamumnya karena sudah ada. Nah, ikhwan fi din azakumullah jami'an. Sebagai pengingat bagi ana sendiri dan juga seluruh ikhwan yang hadir di majelis ini dan tentunya nasihat ini juga sering diulang-ulang oleh para asatidzah tentang besarnya anugerah iman yang ada pada seorang mukmin, yang keimanan itu selalu akan diuji dan diuji. Ketika para sahabat mengeluh tentang kondisi perjuangan mereka mempertahankan iman di masa itu tidak seperti mempertahankan iman di masa sekarang ini. Sekarang walaupun diganggu, diintimidasi, tidak disukai oleh tetangga-tetangganya, warga membencinya, yang dulu menyapa tidak menyapa kembali, tetap tidak akan sama dengan keimanan para sahabat saat itu yang mereka harus meninggalkan segala hal yang mereka cintai dari dunia. Terkadang harus meninggalkan istri mereka dan anak-anaknya, kebun dan harta mereka, rumah dan tempat tinggal mereka. Demikian pula siksaan fisik yang mereka alami selama mereka di Makkah secara khusus ataupun ketika mereka berada di Madinah dihadapkan dengan berbagai macam pertempuran yang sangat menyakitkan. Tidak kurang dari 70 pertempuran selama beliau hidup di Madinah, yang kira-kira beliau 13 tahun, jadi hampir beberapa 2 bulan, 3 bulan sekali ada perang. Sekalipun bukan perang besar, pengiriman syariah, pengiriman-pengiriman pasukan-pasukan kecil, namun terkadang hal ini memberatkan sebagian orang. Dan tidak jarang dari kalangan kaum munafik menjadikan perang ini sebagai alasan besar bagi mereka yang kemudian mereka mundur dari barisan para sahabat. Sehingga orang-orang munafik bukan bagian dari para sahabat sama sekali. Di antara sebabnya karena perang. Mereka mengucapkan dengan berbagai alasan, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kami itu lebih berhak untuk dijaga daripada kami harus perang meninggalkan rumah kami, karena rumah kami juga tidak aman. Allah membantah seketika itu dengan wama hiya bi aurah, pada dasarnya rumah mereka itu aman, bukan aurat yang harus dijaga. Dan selalu datang bantahan-bantahan itu atas orang-orang munafik karena alasan-alasan mereka untuk meninggalkan sahabat dan keimanan mereka. Dan tentunya ujian yang semisal ini akan selalu menimpa siapapun dari umat manusia. Ketika terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, tidak jarang juga dari orang-orang yang baru masuk Islam kemudian murtad kembali. Dan ini menjadi salah satu senjata orang-orang musyrik untuk mengembalikan orang-orang Islam kepada keimanan mereka di masa jahiliyah. Sehingga mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan syubhat ini. Sungguhnya Muhammad menyatakan dia telah berisra wal mi'raj di satu malam dan sudah kembali lagi. Ini sebagai ujian. Yang di saat itu juga orang mungkin juga berpikir secara logis, tidak mungkin secara rasio, tidak mungkin perjalanan secepat itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq, dan dia dijuluki As-Siddiq, dilakopi dengan As-Siddiq karena keimanan terhadap Al-Isra wal Mi'raj ini. Demikian pula ketika meninggalnya Rasulullah SAW setelah Islam menang, Rasulullah meninggalkan tidak kurang dari 124 ribu para sahabat dari di antara Makkah, Madinah dan daerah Hijaz secara umum. 124 ribu, jumlah yang sangat banyak dibandingkan jumlah Rasulullah ketika mereka masih berada di Makkah ataupun di Madinah. Kaum muslimin 124 ribu jumlahnya. Namun ternyata ketika meninggalnya Nabi, digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu wa kafara man kafara minal Arab. Tatkala Rasulullah meninggal dunia dan Abu Bakar As-Siddiq disumpah untuk menjadi khalifah umat Islam, dan meninggalnya Nabi ini juga tidak mudah bagi para sahabat, bahkan terhadap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar menyatakan saat itu Rasul tidak meninggal. Umar seakan-akan tidak pernah membaca ayat bahwasanya Nabi adalah manusia, sehingga diberikan nasihat yang keras oleh Abu Bakar As-Siddiq, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad matal yaum. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, menyembah Muhammad, maka sungguh dia telah meninggal hari ini. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beribadah pada Allah, maka dia zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Sehingga Umar bergetar hatinya. Ini di hari atau di detik-detik awal meninggalnya Nabi. Sampai Nabi belum dimakamkan, belum dikuburkan, terjadi khilaf yang besar di antara para sahabat, siapakah yang menggantikan. Ini juga gonjang-ganjing besar. Belum lagi orang-orang yang baru masuk Islam dinyatakan wa kafara man kafara minal Arab, dan kafirlah orang-orang yang kafir dari kalangan orang-orang Arab. Orang-orang Arab Badui banyak yang murtad. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar menyatakan, wallahi la uqatilu man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh demi Allah akan aku perangi mereka, orang-orang yang tidak mau salat dan tidak mau bayar zakat. Sehingga Umar juga menyanggah, ya Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Wahai Abu Bakar, apakah engkau akan tetap memerangi mereka gara-gara mereka tidak mau salat dan tidak mau zakat? Padahal kita sama-sama tahu, mendengar Nabi menyatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka amanlah harta, jiwa dan kehormatan mereka, kecuali dalam urusan hak Islam, kecuali dalam hal qisas dan semisalnya. Maka Abu Bakar tetap menyatakan, wallahi la uqatilu man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh demi Allah akan aku perangi orang-orang yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Wallahi lau mana'uni iqalan, demi Allah andai pun mereka mencegah tidak membayar zakat dengan iqal. Iqal itu sebuah kinayah, sebuah ungkapan untuk onta, karena iqal itu yang biasa dipakai oleh orang-orang Saudi secara khusus dan juga Jaziratul Arab secara umum. kebiasaan mereka dahulu menaruh ikol di surban mereka, sehingga sampai sekarang menjadi pakaian khas adat Saudi dan Arab secara umum. Ikol itu adalah sesuatu yang memang mutar dan bulat bentuknya, lingkaran. Maka ikol di sini adalah unta ataupun anak unta yang kecil. Andaikan mereka tidak mau membayar zakat unta atau yang semisalnya, kambing atau yang lainnya, laqotal tuhu alamani, maka sungguh aku benar-benar akan perangi mereka sampai mereka membayar atau menaikkan zakat. Fa inna zakata hakul mal, karena sungguh zakat itulah hak yang wajib dikeluarkan untuk sebuah harta. Ini juga salah satu fitnah yang besar, yang di saat itu juga muncul fitnah-fitnah berikutnya, penyerangan orang-orang kafir di sekitar Madinah juga terjadi. Sampai terjadi kebimbangan, apakah Abu Bakar ini akan mengirim pasukan keluar Madinah, apakah akan menyelesaikan konflik yang ada di intern di Madinah. Orang-orang yang baru masuk Islam murtad, tidak mau bayar zakat dan tidak mau sholat. Sebagian mereka berupaya untuk memberontak. Sementara pasukan yang memang dicanangkan keberangkatan semenjak Nabi belum berangkat, mau Abu Bakar tetap berupaya berangkat perang. Walaupun Madinah dalam kondisi gonjang-ganjing, karena pasukan inilah pasukan yang memang diperintahkan Nabi untuk berangkat. Sampai dinyatakan dalam sebuah riwayat, andai pun anjing-anjing menggigit kaki-kaki Ummahatul Muslimin, tetap akan aku berangkatkan pasukan besar ini. Ini sebuah konflik yang juga cukup besar pengaruhnya dalam dunia Islam saat itu, yang jumlah muslimin sudah sedemikian banyaknya, 124 ribu. Andaikan memberontak separuhnya, sudah lumayan konflik yang terjadi. Sampai kemudian Umar lagi-lagi meyakini tentang fadilah Abu Bakar, dan demikianlah para ulama menyatakan orang yang termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Hampir dalam seluruh kejadian, seluruh masalah, Umar selalu kalah dibandingkan Abu Bakar. Dalam urusan meninggalnya nabi, Umar mendapat nasihat dari Abu Bakar. Di dalam hal peperangan terhadap orang-orang yang murtad pun demikian, atau orang-orang yang tidak mau membayar zakat pun, Umar menyatakan, wallahi ma huwa illa qad ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakar fa'araftu annahul haq. Maka demi Allah, sungguh aku telah melihat Allah membukakan, melapangkan dada Abu Bakar, dan aku yakin bahwasanya peperangan terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, adalah perang yang hak dan benar. Inilah keputusan negara saat itu untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak mau menunaikan sholat mereka. Ini sebuah fitnah yang besar, yang juga tentunya andaikan terjadi di masa sekarang ini, pasti akan melibatkan banyak korban iman di antara kita ini. Dan banyak mungkin di antara kita yang tidak sanggup, atau mungkin lebih memilih jalur aman, menghindari perseteruan antara pasukan negara dengan pasukan orang-orang yang memberontak saat itu. Demikian terus terjadi sampai terjadinya fitnah Khawarij, adanya perang Siffin, juga merupakan bagian fitnah yang ini tidak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mereka mengucapkan kami beriman dan mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanallahu alladziina sadaku. Dan sungguh Allah telah menguji Dan sungguh Allah benar-benar telah menguji. Ini lafadz ini disebutkan dengan lam dan qad, lam taukid dan qad. Jadi sungguh-sungguh benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami tahu, sehingga kami benar-benar tahu, atau sehingga Allah benar-benar tahu antara orang-orang yang shadaqu dan orang-orang yang al-kadzibin, orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Dusta ketika ditimpa sebuah fitnah mereka, dusta keimanan mereka yang dahulu, keimanan orang-orang munafik yang pernah menyatakan kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ketika terjadi pertempuran mereka mundur dari front jihad, kemudian mereka menjadi orang-orang yang dusta dalam keimanan mereka. Dan ayat ini berlaku untuk kita semuanya, diuji dengan berbagai ujian, baik fitnah keluarganya, orang tuanya, anaknya ataupun istrinya, tetangganya ataupun saudaranya, ataupun teruji dengan fitnah seperti keumuman ayat. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Orang yang kaya menjadi ujian bagi yang miskin, yang miskin pun ujian bagi yang kaya, yang sehat menjadi ujian bagi yang sakit, demikian pula yang sakit menjadi ujian bagi yang sehat. Ulama menjadi ujian bagi umatnya, umat pun demikian ujian bagi para ulama. Seluruhnya diuji sesuai dengan kapasitas dan kadar keimanan masing-masing. Dan semua itu kembali dan berpulang kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani terhadap seorang manusia kecuali manusia tersebut pasti sanggup menimpa atau mengatasi beban ujian tersebut. Ikhwan fillah azakumullahu jami'an. Kemudian terjadinya fitnah-fitnah berikutnya, kaum Qadariyah di negeri Basrah. Juga tidak kalah dahsyatnya fitnah Qadariyah yang sampai Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman Al-Himyari atau Abdurrahman bin Humaid, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar, tokoh para tabi'in saat itu, ahli hadis dari kalangan para tabi'in, sempat kewalahan menghadapi fitnah Qadariyah. Di dalam sebuah hadis di dalam Kitabul Iman dalam Sahih Muslim, beliau menyatakan inna awwalaman qala bil qadrati bil qadariyati ma'bad al-juhani fantalaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini. Pertama kali orang yang mencetuskan fitnah Qadariyah, ini fitnah kaum pengingkar takdir, di antaranya kaum-kaum Qadariyah, kalau di masa sekarang ini adalah kelompok MTA di antara yang mewakili, walaupun banyak tentunya Majelis Tafsir Al-Quran yang dipimpin oleh siapa namanya itu, Syekh Sukino ya, dari Solo. Ini pengingkar takdir yang jelas-jelas mengingkari takdir dengan terang-terangan. Ya, ini sudah muncul, bukan hal baru, walaupun menghebohkan dunia dunia maya dan juga dunia nyata dihebohkan dengan pernyataan dia. Namun hal itu pada dasarnya sudah muncul 1000 tahun lebih, fitnah Qadariyah. Sehingga yang memunculkan adalah Ma'bad al-Juhani yang berasal dari Sausun, seorang Nasoro kemudian Islam, kemudian Nasoro kembali, dan diambil ilmunya oleh Ma'bad al-Juhani dengan berpikiran Qadariyah, penentang takdir. Kemudian aku bertolak untuk haji ataupun umrah, fakulna laulakina ahadan min ashabi rasulillah fasa'alnahu amma yakulu ha'ula'i fil qadar. Andai kiranya nanti kami bisa berjumpa salah satu dari para sahabat, maka sungguh akan kami tanyakan tentang perihal qadariyah yang muncul di negeri kami Basrah. Fawuffiqalana Abdullah ibni Umar ibn Khattab, maka Allah memberikan taufik kepada kami untuk bisa berjumpa kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dakhilan al-masjid, ketika beliau masuk masjid kebetulan ketemu dengan salah satu ulama dari kalangan sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Maka dengan cepat mereka mengawal Abdullah bin Umar, kanan dan kirinya dikawal. Kemudian seraya berkata dan bertanya, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa yataqaffaruna fil ilmi wa yaz'umu anal amra unufun. Wahai Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, sungguh telah muncul di negeri kami sekelompok manusia yang mereka rajin belajar ilmu dan juga rajin membaca Al-Qur'an, namun mereka berkeyakinan bahwasanya semua perkara adalah unufun. Unufun itu adalah dari kata anifan, akan diketahui Allah dan dicatat dalam catatan amal manusia setelah terjadinya. Kalau belum, belum dicatat. Ini pengingkaran terhadap ilmu Allah dan juga penulisan catatan takdir bagi manusia. Padahal Allah menyatakan, pada Rasul menyatakan, inna awalama khalaqallahul qalam faqala uktub faqalal qalam madza aktub qala uktub kulla syai'in jara ila yaumil qiyamah. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakanlah pena, kemudian Allah berfirman untuknya, tulislah wahai pena. Pena menjawab, apa yang aku tulis? Maka Allah menyatakan, tulislah seluruh hal yang terjadi sampai hari kiamat. Fulan lahir, kemudian fulan besar di lingkungan yang tidak baik, kemudian dia dewasa di lingkungan baik, kemudian dia sampai meninggal dunia dia dalam kondisi baik, maka dia masuk surga. Tertulis. Fulan dari keluarga beragama, kemudian besar dia hidup di lingkungan yang buruk sampai dia meninggal dunia dalam kondisi kafir, dia masuk neraka. Semua tercatat dengan rapi, tidak akan bergeser catatan takdir tersebut. Ini kaum qadariyah dengan akal dan rasionya. Karena memang kaum qadariyah ini kaum yang paling enak difahami oleh orang-orang awam. Cara berpikir semisal ini itu memang mudah masuk ke logika orang-orang awam yang tidak mengedepankan dalil di dalam memahami agama. Kalau sudah dicatat kan gak adil, buat apa kita beramal? Pada dasarnya naluri perasaan seperti ini sudah ada di masa umat Islam di awal. Bahkan Umar menyatakan, hal kunna na'malu li amalin qad furiga ya Rasulullah, apakah kita beramal terhadap sesuatu amal yang sudah dipastikan kejadiannya wahai Nabi? Memang enggak enak memang. Buat apa ya kita beramal, wong kita sudah pasti kok. Pokok yang terjadi ini pasti terjadi. Kalau gitu enggak usah beramal. Sehingga kaum Qadariyah dan Jabriyah ini memang bertolak belakang di dalam memahami masalah takdir. Ini dalam perkara takdir, ini memang ada nasihat untuk tidak berdalam-dalam apa memahami kemudian memikirkan tentang itu. Tapi yang penting untuk difahami adalah jawaban Nabi terhadap Umar, ikmalu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Ini yang penting untuk dijadikan tolak ukur. Beramallah tetap wahai Umar, karena sungguhnya masing-masing manusia akan dimudahkan di tempat mana dia diciptakan. Kalau memang ahli surga yang memudah jalannya, walaupun sudah ditimpa dengan berbagai ujian akan tetap lolos dia sampai surga. Tapi kalau memang catatannya neraka, ya memang takdirnya gampang. Mau bermaksiat gak ada uang, ya ada yang bandani. Mau bermaksiat gak ada temannya, ada yang nemeni. Mudah. Ini yang paling penting dalam hal takdir ini. Kita beramal dengan ikmalu, beramalah kalian, fakulun miyassarun lima khuliqalahu. Jadi masing-masing kita ini tetap berupaya untuk meniti jalur surga. Jika memang dimudahkan langkahnya, mau taklim ya gampang, mau ibadah gampang, mau sodakoh gampang, ini sudah ada pertanda baik sesuai dengan lafaz hadis tersebut. ini kaum Qadariyah. Maka ketika mendengar keyakinan yang seperti itu disampaikan oleh Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mar, maka Ibnu Umar tersentak dengan marah dan mengingkari keyakinan seperti itu. Faqala idzalakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Jika engkau atau jika kalian berdua bertemu dengan mereka, yakni sekembalinya kalian dari umrah ataupun dari haji tersebut, jika berjumpa dengan mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya aku Ibnu Umar, ini perwakilan dari para sahabat karena beliau adalah ulamanya yang tidak diragukan lagi ilmu dan amal beliau dari kalangan para sahabat. Sampaikan kepada mereka aku berlepas diri kepada mereka dan mereka harus berlepas diri dari aku, ini dari para sahabat. Wallahi lau anfaqa misla Uhudin dahaban ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, jika mereka berinfak sebesar emas atau sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan diterima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir, karena bagian dari rukun iman. Ini kemerosotan-kemerosotan akidah dan penyimpangan-penyimpangan terhadap makna takdir ini sudah muncul sejak masa tabi'in dan selalu harus diingat bahwasanya apapun kelompoknya, apapun bentuknya, ketika kelompok tersebut menyimpang dan sesat, itu ditandai tidak ada satupun ulama yang bersama mereka. Itu prinsip. Kasus apapun yang terjadi, munculnya kaum Sururiyah ketika terjadi Harbul Khalij, perang Teluk di tahun 90-an ya, mungkin saya masih kecil, tapi efek perang Teluk itu di dalam berita saat itu sudah terdengar di seluruh dunia, yang fitnah bom kimia, bom biologi dan semisalnya itu terdengar, bahkan juga membuat takut efek dari perang tersebut. Saddam Hussein itu terkenal namanya. Kejadian besar seperti itu memunculkan fitnah Sururiyah dan tidak ada satupun ulama yang bersama mereka. Itu ciri. Jadi kelompok apapun ketika tidak ada berhubungan dengan ulama-ulama senior, maka batil seluruh kelompok tersebut. Kita ingat juga Jamaah Tabligh ketika pernah juga mereka membawa surat rekomendasi, surat tazkiyah dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, dan sampai sekarang mereka masih sebagian membawa, bahwasanya Syekh Utsaimin juga mendukung upaya jaulah, upaya khuruj kami dari masjid ke masjid, menyeru manusia untuk sholat dan juga menyeru untuk memakai imamah, siwak dan semisalnya, membawa rekomendasi dan tazkiyah dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dengan harapan apa? Mereka nyambung dengan ulamanya. Ternyata beliau Syekh Utsaimin kemudian rujuk dan menarik kembali surat tersebut dan diganti dengan surat yang baru, berlepas dirinya beliau terhadap Jamaah Tabligh. Kisah itu juga di awal telah muncul ketika Ibnu Abbas memberikan nasihat kepada kaum Khawarij di negeri Harura dengan jelas dan lantang. Ibnu Abbas menyampaikan sebuah ucapan yang tidak terbantahkan sama sekali, dan bahkan ucapan itu menjadikan rujuk 2000 lebih orang-orang Khawarij dengan sebuah ucapan laisa fikum minhum ahadun, tidak ada di antara kalian satu pun dari kalangan para sahabat, tidak ada ulamanya. Jadi apapun partainya, apapun organisasinya, mau yang gambar matahari, mau gambar bulan bintang, atau gambar dunia, gambar semongko, semongko dikasih tali ya, mau gambar apa saja, ketika tidak ada hubungan dengan ulamanya, tidak bersambung dengan ulama senior, putus. Apalagi kok cuma sekedar LDII ya, ulamanya cuma nyampe ke diri ya, ya ke diri, mau dapat ulama dari mana kan gitu ya. tidak ada sambungan kepada ulama-ulama senior yang sampai sekarang ini masih hidup. Karena ciri atau karena ulama adalah warasatul anbiya, yang mereka menjadi pewaris para nabi yang mewarisi ilmu, dan Allah memberikan beban amanah besar kepada para ulama untuk menjaga agama ini. Allah memilih orang-orang khusus. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan setiap 100 tahun ada ulama yang bangkit bersama kaum muslimin di atas al-haq. Yang di masa sekarang ini sebagian para ulama di antara Syekh bin Baz menyatakan itu adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan juga diikuti oleh para pengikutnya Syekh bin Baz dan para ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Itu menjadi prinsip utama. Ketika mereka tidak bersambung hubungannya, kaum sururiyah sekarang ini putus hubungannya dengan ulama-ulama senior, terkhusus adalah ulama-ulama yang ahli jarh wa ta'dil, ahli dalam kritik dan rekomendasi. Ini penting. Kedudukan para ulama jarh wa ta'dil ini selalu ada dari masa ke masa. Kalau di masa Nabi diwakili oleh Nabi, mereka adalah orang-orang munafik, selesai hubungannya. Di masa para tabi'in diwakili oleh para sahabat, mereka adalah kaum yang sesat, kami berlepas dari mereka, selesai. Selalu ada sampai sekarang ini. Tetap akan ada ulama-ulama yang baik yang yahmilu hadal ilma, akan memegang atau membawa ilmu dan agama ini dari kalangan orang-orang yang adil, terpercaya, berilmu, kokoh keimanannya, akan selalu ada. Dan itulah mereka ulama-ulama yang telah berpengalaman di dalam menuntaskan berbagai konflik di dunia ini. Dan jangan dikira semisal Syekh bin Baz itu hanya menangani Saudi Arabia sebagai mufti am Saudi Arabia, tidak. Beliau mewakili sampai seluruh dunia. Pertanyaan-pertanyaan tentang fikih, tentang konflik, tentang ijtihad tertentu kepada beliau. Bahkan dalam sebuah kisah sampai seorang wanita tua di jazirah Afrika pernah mengirim surat kepada beliau meminta sesuatu, dan datang utusan beliau untuk memberi sesuatu, uang dan semisalnya, kepada wanita tua di dataran Afrika. Ini jangkauan para ulama. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ahu juga termasuk yang mewakili di masa sekarang ini. Sehingga putus sebuah kelompok apapun namanya, mau MLM, walaupun sudah punah memang MLM saat ini, sudah enggak pakai mutalawin, sudah terang-terangan gabung, sudah MSG itu. Apa MSG itu, Pak? Mutalawin sururi gabung gitu. Gabung, daurah bareng. Yang dulu masih malu-malu, masih ragu-ragu, gabung semuanya. Dulu ada istilah RMS, Riau, Makassar dan Solo. Sekarang sudah gabung semua mereka untuk menyerang ahlu sunnah. Dan ini selalu yang sunnatullah terjadi. Permusuhan antara ahlul haq dan ahlul batil akan terjadi. Dan ini sebagai ujian, ujian bersama, yang ini akan menggerogoti orang-orang yang tidak kuat keimanannya. Kalau kita melihat sejarah salafi muncul di Indonesia, itu sudah berganti tokoh dan berganti pelaku. Dulu fulan adalah tokohnya, mungkin di daerah Jember yang di depan kita sendiri sudah berganti tokoh-tokohnya. Dulu pondok lama yang memimpin Ustadz Fulan, sekarang di mana? Enggak tahu. Sudah bersama mereka, sudah terlalu jauh, enggak usah dibicarakan. Yang bagian panitia-panitia dakwahnya kemana? Sudah enggak tahu. Dan terjadi di berbagai daerah, sudah ganti orang. Yang senior justru malah menghilang duluan. Tidak mati, hidup masih. Sebagian mereka jenggotnya masih tambah panjang, Ada yang jenggotnya agak berkurang memang, tapi umumnya masih. Bahkan ada sekelas orang-orang yang ya notabene asatidzah masih berpikir untuk dakwah itu sudahlah, pokoknya dakwah. Yang penting baca kitab para ulama, terkhusus ulama salaf, Syaikhul Islam dan semisalnya, walaupun diundang rapat, di rapat penentuan daurah, rapat asyariah tidak mau datang. Sudah, yang penting saya mengajarkan pada manusia tauhid, mengajarkan sunnah pada mereka. Tidak ada hubungan. Ini dulu masya Allah pengikutnya banyak sekali, disukai di daerahnya karena mungkin penyampaiannya bagus, dan mungkin ya memang agak kaya ustadznya. Ya, ustadznya agak kaya. Ya, sekarang sudah ngelempang duluan, udah nggak pakai lama. Ya hitungannya berapa tahun itu sudah sekarang nggak tahu taklim apa enggak. Sudah sibuk dengan dunianya dan meninggalkan aktivitas ilmunya. Ini terjadi karena tidak mau nyambung dengan ulamanya. Ya tentunya ulama ini melalui perantara para asatidzah senior yang di Indonesia telah ma'ruf nama-nama mereka. Kita tidak taklid kepada mereka, namun kita mengikuti petunjuk mereka dan upaya mereka menyambungkan kita kepada ulamanya. Karena ini merupakan ciri khas keselamatan kelompok tertentu ketika mereka bersambung hubungannya kepada para ulamanya, sehingga ilmu yang didapat Ahlussunnah wal Jamaah terus bersambung dari Nabi ke sahabatnya, ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, kemudian ke ulama-ulama madhab berikutnya sampai kepada ulama sekarang ini. Terus mereka bersambung hubungannya dari generasi satu, generasi berikutnya. Ikhwan fiddin a'zakumullahu jami'an, ini mungkin nasihat yang cukup penting untuk kita ingat, bahwasanya setiap kelompok manapun ketika tidak bersambung hubungan dengan para ulama, maka batil kelompok tersebut. Walaupun apa yang diajarkan sama, kalau kitab jangan ditanya, sama. Kitab yang dibaca di sini dengan yang dibaca di MH Tamrin sama, persis. Walaupun nanti memang ada agak beda dikit, sedikit beda, tapi sedikit itu jadi besar. Jangan tanya kalau yang Tengaran gitu ya. Tengaran itu pernah juga terlibat dalam perjuangan dakwah salafi ya di masa itu. Itu ketika antum membaca brosur pendaftarannya, disebutkan tahun pertama membaca kitab Syaikhul Islam, kemudian sebutkan kitab ulama-ulama Ahlussunnah, satu di situ ada yang bukan Ahlussunnah, bawahnya Ahlussunnah lagi. Itu bukan tanpa sengaja memang memberikan talbis ulama Ahlussunnah semuanya, satu bukan Ahlussunnah, Ahlussunnah lagi. Seperti kalau orang jualan buah gitu loh, di atas kan tumpuk yang bagus-bagus semua, dalamnya ada busuk satu. Kalau dibiarkan busuk semuanya, nah mereka membiarkan jadi busuk semua, satu-satunya busuk. Walaupun mereka jatuh pada hal yang parah ya, hitungan sekarang ini parah. Jadi bukan lagi ustadz, artis lah istilahnya, karena memang masuk TV. Itu ya semakin seneng gitu. Bedanya memang jelas gitu loh, mudah bedakannya. Sama mas, sama dengan di sana. Beda, bedanya apa? Kalau sini ustadz, kalau sana artis kan gitu. Karena di sini gak masuk TV. Bedanya agak gampang membedakan. Tapi pada saya bukan itu prinsipnya. Mereka punya prinsip-prinsip yang berbahaya. Yang tentunya hal ini terus akan diingat oleh para ulama tentang prinsip mereka. Mereka menyebutkan Syekh Rabi, Syekh Fulan, Syekh Al-Fauzan. Disebutkan. Tapi mereka tidak punya hubungan emosional dengan para ulama. Takut berjumpa dengan Syekh Rabi. Bukan mereka orang-orang bodoh ya, S3. Di antara mereka ahli Al-Quran, seperti Jauhari itu ahli Al-Quran, lulusan Ummul Qura, hafid. Tapi itu bukan jaminan, karena kalau kita membaca kisah Khawarij juga, mereka adalah yaqra'un Al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai Al-Quran itu pada kerongkongan mereka. Ini kondisi setiap kelompok yang menyimpang, tidak ada hubungan dengan para ulamanya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, nasihat di siang hari ini untuk selalu kita sabar bersama jejak-jejak para ulama, petuah-petuah dari bimbingan mereka, walaupun itu pahit, memang terkadang berat. Fatwa dari para ulama terkadang berat. Berapa banyak tahdzir terhadap seorang dai itu menjadikan fitnah besar. Abdullah Kim Abdad di masa itu, di bawah tahun 2000, itu juga gonjang-ganjing Jakarta. Kemudian Abu Nida dan semisalnya, itu juga lumayan fitnahnya. Pengikutnya pasti ada segelintir dari manusia yang mengikuti. Kadang fitnah membawa manusia yang banyak. Ini selalu terjadi. Fitnah MLM juga demikian, membawa terkadang orang-orang baik terbawa. Oleh karena itu kita berlindung dari fitnah ma zahara minha wa ma batan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari fitnah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berada pada as-sirat al-mustaqim, sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Rasulnya di Al-Haud, di telaga beliau alaihi salatu wassalam. Hadha ma'akulakum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.